السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، dan kita masih pada faedah hadis dari hadis Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang perselisihan antara tiga sahabat yang mulia, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, dan Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentang masalah hak asuh. Alhamdulillah sudah dibahas semuanya dan sudah kita baca pula ma yustafadu minal hadis. Terakhir kita baca faedah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala Syekhul Islam, فَكُلُّ مَنْ قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ إِنَّمَا نُقَدِّمُهُ إِذَا حَصَلَ بِهِ مَصْلَحَتُهَا أي البنت. Kata beliau, semua yang sudah kita sampaikan tentang keutamaan atau yang lebih berhak terhadap hak asuh anak adalah bapak ibunya. إِنَّمَا نُقَدِّمُهُ Sesungguhnya kami mendahulukan bapak ibunya sendiri. Idza hasala bihi maslahatuha, kalau memang didapat dengan itu maslahat si anak. Kalau dengan itu didapatkan maslahat si anak. Catat itu. Artinya mengapa ibu didahulukan? Mengapa bapak dan ibu didahulukan dalam masalah hak asuh? Diharapkan akan menjadi maslahat bagi si anak. Kalau qadarullah, kalau ternyata qadarullah bapak dan ibunya ada sesuatu. Dengan kata lain, tidak seperti umumnya seorang tua sayang pada anaknya dan sebagainya, tapi ini justru sebaliknya, maka bisa saja hak asuh akan berubah. Dan tidak lagi menjadi diutamakan bapak ibunya karena mafsadah tadi. Sehingga barakallahu fikum, hak asuh tadi Nabi SAW menyatakan bahwa ibunya lebih berhak dan bibinya, saudari dari ibu, lebih berhak kalau enggak ada ibu. Ini semua berdasarkan maslahat si anak. Kembali kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam. Awin dafa'at bihi mafsadatuha, kalau memang terhindar dari mafsadah dan didapat maslahat dengan itu, maka didahulukan. Fa amma ma'a wujudi fasadi amriha, adapun kalau ternyata didapati mafsadah seperti bapaknya kelainan, menyiksa anaknya dan sebagainya, bisa dicabut oleh pemerintah, penguasa tempat, mencabut hak asuh dari bapak tadi kepada yang lain. Demikian pula ibunya, kalau ternyata tidak senormal ibu-ibu lainnya, justru dia menyakiti, menyiksa dan semuanya membuat mafsadah bagi si anak, atau pendidikannya yang na'udzubillah menjadikan anak jadi rusak akhlaknya, bejat perangainya dan seterusnya, maka lain perkara. Bisa dipindahkan hak asuhnya. Sehingga kembali pada kaidah tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa didahulukannya bapak dan ibu si anak tersebut dalam masalah hak asuh karena maslahat si anak. Diharapkan mendapatkan maslahat, diharapkan terhindar dari mafsadah. Fa amma ma'a wujudi fasadi amriha, tetapi sebaliknya kalau didapati kerusakan mafsadah, kalau dipelihara oleh bapak atau ibunya tadi, fal akhir aula biha, maka orang yang lain lebih berhak untuk memelihara anak tersebut. Bila raib, perhatikan kalimat Syekhul Islam, bila raib, dengan tidak ragu lagi. Jadi enggak perlu diperagukan, enggak perlu diperselisihkan. Karena memang tujuan hukum hak asuh adalah kebaikan si anak. Kalau ternyata anaknya mendapatkan mafsadah, mendapatkan kerusakan, ya jelas hak asuhnya harus dipindahkan kepada orang lain. Hatta saghir idza ikhtara ahadu abawayhi, bahkan anak kecil itu memilih sekalipun, saya aku maunya sama ibu, atau aku maunya sama bapak, atau akunya mau sama fulan, itu pun tidak dituruti. Mengapa tidak dituruti? Karena kita yang kita bicarakan anak masih kecil. Kalau yang dewasa bukan anak lagi. Silakan memilih. Kita tidak bicarakan. Tetapi anak kecil tadi, barakallahu fiikum, ketika memilih, biasanya tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan maslahat. Tetapi biasanya berdasarkan urusan-urusan yang kekanak-kanakan. Taib, misalnya di sana bisa main terus seharian, di sini harus belajar. Dia akan milih yang main terus seharian. Gak pernah ngurus. Padahal, yang lebih baik bagi si anak tersebut, orang yang mendidik anaknya, yang memelihara dengan baik, menjaganya, menyekolahkannya, dan seterusnya. Iya kan? Demikian barakallahu fikum. Jadi walaupun kata Syekhul Islam, walaupun si anak memilih, tetap kita utamakan yang aslah, yang lebih maslahat, tidak menuruti pilihan si anak. Innama nuqaddimuhu bi syarti husuli maslahatihi, karena kami, kita mengutamakan orang tersebut karena maslahat bagi si anak dan hilangnya mafsadah bagi si anak. Adapun anak tadi, fa innahu dha'iful aql. Adapun anak kecil, lemah akalnya. Qad yaktar ahadahuma likaunihi yuafiq hawahu. Karena akalnya dangkal, masih kecil, tidak berpikir benar, maka dia akan memilih apa yang mencocoki kesenangannya. Al-fasid, yang ternyata merusak. Kesenangannya yang ternyata merusak. Wa yakunu sabi maqsaduhu mu'asyaratul asyrar. Sedangkan anak ini ternyata memilih karena bisa bergaul dengan teman-temannya yang jelek. Wa tark ma yanfa'uhu, karena bisa meninggalkan apa yang bermanfaat baginya dari ilmu dan agama dan adab dan akhlak. Dia memilih bukan karena itu, tapi karena pengen berteman dengan orang-orang jelek, pengen bergaul dengan jelek, dan tidak mau berakhlak baik, tidak mau belajar, enggak mau mengerti agama, dan seterusnya. Fayaqtar min abawaihi man yarsulahu ma'ah ma yahwahu. Akhirnya anak ini akan memilih salah satu dari bapak atau ibunya sesuai hawa nafsu. Wa mata kanal amru kadhalik, maka ketika perkaranya seperti ini, fala raiba annahu la yumkin man yufsid ma'ahu halu. Kalau begitu keadaannya, maka tidak mungkin anak ini diasuh oleh orang yang akan merusak akhlaknya. Ini perhatikan baik-baik. Kekecualian dari apa yang telah dibahas. Karena yang dibahas kemarin adalah ibu lebih utama terhadap anak. Kalau enggak ada ibu, bibi lebih utama. Karena bibi sekedudukan dengan ibu dan seterusnya. Ini kaidah yang disebut dengan al-asl, hukum asal. Tetapi kalau keadaannya tidak seperti biasanya, kalau keadaannya luar biasa, keluar dari kebiasaannya, ada keanehan dan sebagainya, yaitu tidak normal, maka tergantung. Kalau ternyata bapak atau ibu tadi salah satunya merusak, maka yang lain lebih utama untuk mengasuhnya. Taib, misalnya ibunya tidak ada, sudah wafat, bapaknya pemabuk berat. Di rumah minum khamr terus. Di luar juga demikian. Maka anak tadi bahaya. Bisa celaka anak tadi. Karena bapaknya tidak mengurusi anaknya, tapi ngurusi dirinya dengan khamr. Bahkan bisa jadi dia akan mabuk berat dan tidak tahu anaknya berbuat apa. Atau sebaliknya, bisa jadi anaknya akan dianiaya oleh bapaknya pemabuk ini. Maka boleh pamannya mengambil hak asuh. Sini, anak ini biar saya yang pelihara. Kalau sampai terjadi keributan ke pengadilan, pengadilan Islam akan memenangkan sang paman. Kalau alasannya bahwa bapaknya merusak. Ini barakallahu fikum kekecualian dari apa yang telah dibahas. Walaysa hadzal haqqu min jinsil miras. Hak ini berbeda dengan warisan. Alladzi yahsul bihil qarabah wan nikah wal wilayah. Ini berbeda dengan warisan. Warisan akan didapat bagi orang terdekat. Anaknya secara langsung atau bapaknya secara langsung akan lebih utama mendapatkan warisan. Tapi kalau hak asuh beda. Tidak seperti itu. Bal huwa jins wilayatin nikah wal mal allati la budda fiha minal qudrah alal wajib. Bahkan ini miripnya dengan masalah perwalian nikah atau perwalian harta yang di sana ada syarat kemampuan. Ada syarat kemampuan. Al-qudra alal wajib, kemampuan untuk menegakkan kewajiban. Wa fi'lihi, dan melakukan kewajiban tersebut bihasbil imkan, selama itu memungkinkan. Baik, pernah kita bahas tentang perwalian nikah? Ada yang disebut di dalam riwayat dengan wali abal. Wali abal adalah wali yang tidak layak untuk jadi wali. Walaupun secara nasab dia bapaknya. Itu anak saya. Tetapi sang bapak ini zalim kepada anaknya, menghalangi anaknya untuk nikah. Dengan berbagai macam alasan-alasan. Dan terbukti kalau itu tujuannya hanya kepentingan dirinya. Supaya anaknya tidak dibawa oleh suami manapun, maka dia pegang terus-menerus. Ini disebut wali adl. Apakah boleh berpindah wali? Boleh. Misalnya kepamannya dan lainnya. Dengan alasan tadi. Wali ini wali abal. Nah ini baru mirip. Mirip dengan apa? Mirip dengan tadi hak asuh. Hak asuh memang asalnya orang tua. Sebagaimana hak pernikahan tadi. Hak wali. Memang bapaknya. Tapi bisa berubah. Karena ketidakmampuan. Wa mimma yanbagi an yu'lam. أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا. Dan perlu diketahui juga bahwa dalam syariat tidak ada nas yang sifatnya umum, tegas, mendahulukan bapak atau mendahulukan ibu, tidak ada. ولا يخير ولا تخير أحد أبوين مطلقا. Dan tidak ada takhir, pilihan, lebih baik di bapak atau lebih baik di ibu anaknya kalau terjadi perceraian. Apakah ibu yang berhak ataupun anak yang berhak? Dalil-dalil yang tegas mana yang lebih utama itu enggak ada. Tetapi isyarat-isyarat ada ke ibu. Itu pun ternyata kata para ulama karena maslahatnya lebih besar. Karena ibu lebih penyayang, karena ibu lebih perhatian sama anak dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau ternyata tidak seperti itu, malah terbalik, ibunya kejam, sadis, mendidik jelek, mendidik akhlak buruk, dan seterusnya. Ya tentunya akan berubah. Hak asuh tidak diberikan pada ibu tersebut. Wal ulama muttafiquna ala annahu la yata'ayyan ahaduhuma mutlaqan. Bahkan para ulama sepakat. Hak asuh tidak ditentukan secara mutlak bapak atau ibu. Tidak ada. Tetapi kembalinya kepada maslahat si anak. Mana yang lebih baik buat si anak. Bal ma'al udwani wat tafriti la yuqaddam man yakunu kadhalika 'ala al-birril 'adil al-muhsin al-qa'im bil wajib wallahu a'lam. Bahkan yang permusuhannya jelas terhadap anak dan melampaui batas tidak akan didahulukan apakah dia bapak ataupun ibu. Kalau dia jahat, kejam, melampaui batas terhadap anaknya, tidak akan bisa didahulukan di atas yang baik, adil, hikmah, berbuat ihsan, menegakkan kewajiban. Tentunya enggak bisa dikalahkan, bapak maupun ibu. Tidak mesti, harus ibu, karena ibu lebih berhak. Kalau ternyata enggak seperti itu. Ternyata ibu tadi tidak memberikan maslahat, malah memberikan mafsadah. Tentunya sang bapak lebih aula untuk memelihara anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian apa yang kita dapatkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Thumma qala rahimahullah. Kemudian beliau juga berkata rahimahullah. Idza tazawwajatil ummu fala hadanata laha. Kalau sang ibu tadi yang sesungguhnya lebih berhak secara hukum asalnya ya. Secara normal ibu tadi lebih berhak. Kemudian si ibu ini menikah lagi. Maka la hadanata laha. Maka hak asuhnya gugur. Wa man hadanat at-tifl wa lam takun al-hadana laha wa talabat bin nafaqah lam yakun laha dhalik fa innaha zalimah bil hadana fala tastahiqqu al-mutalabah bin nafaqah. Dan siapa yang memelihara dan mengasuh anak kecil tadi padahal hak asuh itu bukan miliknya, hak asuh itu bukan miliknya, kemudian menuntut nafkah. Sini saya melihara, berikan harta buat saya untuk memelihara anak ini. Menuntut harta tersebut. Fahiya zalimatun bil hadana. Orang sejenis ini zalim. Zalima. Mengapa? Tidak berhak, tidak layak dia untuk menuntut nafkah. Karena kita bicara hak asuh terhadap anak tadi. Siapa yang berkepentingan, siapa yang bertanggung jawab untuk melihara anak ini? Maka jangan menuntut nafkah. Berkata San'ani rahimahullah, lam yatakallam asy-syarih ay Ibn Daqiq al-'Id. Kata San'ani, asy-syarih tidak berbicara, maksudnya syarih adalah Ibn Daqiq al-'Id. Asy-syarih Ibn Daqiq al-'Id tidak berbicara ala talfiqi baina hadithil bab wal hukum bil hadanah lil khalah. Bahwa hadis ini tidak menunjukkan bab dan hukum tentang hak asuh bagi bibi. Wa baina hadis Amr ibn Shu'aib tidak kemudian digabungkan atau diiringkan bersama hadis Amr ibn Shu'aib anna imra'atan qalat, bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a'un wa thajji lahu saqa'un wa hijri lahu hawa'un wa inna abahu tallaqani wa arada an yanzi'uhu minni. Faqala laha Rasulullah sallam. Hadis Amr disebutkan Amr bin Shu'aib. Seorang wanita berkata pada Nabi, ya Rasulullah, anak ini perutku menjadi tempat tinggalnya. Susuku menjadi minumannya. Dan pangkuanku sebagai tempat berbaringnya, tempat perlindungannya. Dan sekarang bapaknya menceraikan aku. Dan dia mau merebut anak ini dariku. Maka Nabi pun berkata kepadanya, anti ahakku bihi malam tankihi. Kata Nabi, engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi. Artinya kalau sudah menikah lagi, gugur hadanahnya. Maka barakallahu fikum, disebutkan di sini, kalau sudah menikah lagi, maka sudah haknya sang suami. Kalau suaminya menyatakan istriku gak boleh sibuk dengan anaknya, ya sudah, berikan pada bapaknya. Baik. Wa wajhul mu'aradah. Aqala Ibn Qayyim rahimahullah. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, innahu hadithun yahtajjan nas fihi ila Amr ibn Shu'aib. Walam yajidu buddan minal ihtijaji bihi. Kata Ibn Qayyim, hadis ini berdalil dengannya manusia dengan hadis Amr bin Shu'aib. Padahal mereka harus berhujjah dengannya, walaysa anin Nabi SAW. Mereka mau tidak mau berdalil dengan hadis ini, walaysa anin Nabi SAW hadisun suqutil hadana. Padahal tidak ada hadis tentang gugurnya hak asuh bagi wanita dengan pernikahan. Perkataannya cuma engkau lebih berhak selama engkau belum menikah. Apakah kalau menikah gugur? Enggak ada ucapan itu. Perhatikan hadisnya tadi, naik ke atas lagi, scroll ke atas, baca anti ahaku bihi malam tankihi. Engkau lebih berhak dengan anak ini selama engkau belum menikah. Artinya kalau sudah menikah, ada pembahasan lain, tetapi bukan berarti gugur. Kebanyakan manusia berdalil dengan hadis Amr bin Syu'aib ini untuk berkata, kalau sudah nikah, gugur hak asuhnya. Kata siapa? Enggak ada kalimat gugur hak asuhnya. Tetapi yang ada, selama engkau belum menikah, engkau lebih berhak. Kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah, tergantung keadaan suaminya nanti. Iya kan? Barakallahu fikum. Qala waqad dhahaba ilaihi al-a'immatul arba'ah. Dan telah berkata seperti ini para imam-imam yang empat, yakni imam madhab. Wajhul mu'aradhah, dan sisi pertentangannya adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam hakama bibnati Hamzah li khalatiha. Jadi kalau dianggap bahwa itu gugur hak asuhnya, terkesan bertentangan dengan hadis binti Hamzah tadi yang sedang kita bahas. Di mana sisi pertentangannya? Nabi menghukumi anaknya, anak perempuan Hamzah tadi, untuk bibinya dengan alasan bibinya kedudukannya sama dengan ibunya. Wahia mutazawwijah, padahal bibinya sudah menikah. Menikah dengan Ja'far. Kok tetap berhak? Walam yakul innaha saqatat hadanatuha. Nabi tidak berkata karena bibinya sudah menikah maka gugur hak asuhnya. Enggak. Saqatat hadanatuha bitazwijiha. Padahal bibinya sudah menikah. Wa jama bainahuma bi anna az-zawj radiya bi anna imra'atahu tahdhan. Tayib, bagaimana menjamaknya? Tadi katanya kalau sudah menikah tidak berhak. Katanya kesimpulan sebagian orang. Ternyata di sini bibinya sudah menikah dengan Ja'far, tapi Nabi memberikan ini hakmu. Bagaimana jawabnya? Bagaimana menjamak dua hadis ini agar akur, agar cocok? Karena suaminya ridho. Suaminya siapa? Ja'far. Bahkan Ja'far yang mengambilnya. Aku ya Rasulullah yang pantas memeliharanya. Itu anak saudaraku. Ditambah lagi, istriku adalah bibinya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dengan ini ada kejelasan. Dan itu ringkasnya apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Bahwasanya dua hadis tadi tidak bertentangan. Ketika seorang wanita atau seorang ibu itu lebih berhak terhadap anaknya selama belum menikah. Maknanya kalau sudah menikah tergantung suaminya nanti. Bukan gugur hak asuhnya, enggak. Enggak gugur. Apa dalilnya enggak gugur? Lah tadi hadis yang bersama kita, Nabi memberikannya kepada bibinya, padahal bibinya sudah nikah dengan Ja'far. Kenapa kok diberikan padanya padahal sudah nikah? Karena Ja'far ridho. Bahkan Ja'far meminta radhiyallahu ta'ala anhu dengan kalimatnya Rasulullah, itu adalah anak saudaraku, aku yang memelihara. Malah beliau meminta. Sehingga kata-kata anti ahakku bihi malam tankihi, itu lafaz hadisnya, hadis Amr bin Syu'aib, engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah, maknanya bukan kalau sudah menikah gugur hak asuhnya, bukan, tetapi kalau sudah menikah tergantung suaminya nanti ridho atau tidak ridho. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.